بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat dan kurnia-Nya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur dan menambahkan nikmat-nikmat-Nya. Dan pada malam yang diberkahi Allah ini, insya-Allah kita akan membahaskan satu topik yang amat penting di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba-hamba Allah SWT yang mengaku mereka sebagai orang-orang yang telah beriman kepada Allah SWT dan telah beriman kepada Rasulnya dan telah berjanji kepada Allah SWT untuk terus berpegang kepada agama Allah yang kita cintai ini hinggalah hari kita menghembuskan nafas yang terakhir. Dan moga-moga Allah SWT menghidupkan kita di dalam Islam dan beramal dengan Islam dan mati di dalam keadaan Islam. Namun satu perkara yang perlu juga kita ketahui dan perlu juga kita fahami dan kita yakini bahawa Islam yang dikehendaki oleh Allah SWT kita hidup dan mati atasnya sebagaimana difirmankan Allah SWT, di mana Nabi-Nabi sebelum kita menasihatkan zuriat mereka, anak-anak mereka untuk hidup dalam Islam dan mati dalam Islam. Sebagaimana firman Allah, Nabi Ya'qub telah berkata kepada mewasiatkan anak-anaknya, "Wawassa biha Ibrahimu Nabi banihi wa Ya'qub, ya baniya inna Allah astata lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ingatlah apabila Ibrahim AS mewasiatkan anak-anak lakinya dan juga Nabi Ya'qub bahawa Allah SWT telah memilih untuk kamu satu agama, "Inna Allah astata lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam, menyerah diri pada Allah SWT. Tetapi apakah erti Islam di sini? Jadi sebenarnya yang dipahami oleh ulama-ulama sebelum kita, oleh umat-umat Islam sebelum kita, Islam yang dikehendaki kita anuti dan kita yakini dan kita dakwahkannya dan kita mati bersama-sama dengannya adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikut contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan arti kata yang lain, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu perkara yang amat penting di dalam kehidupan kita. Kerana tidak ada satu pun cabang hidup kita ini dari mula kita hidup di dunia, kemudian kita besar dan membesar dan segala aspek dari ibadatnya, muamalatnya, nikah kahwinnya, cerai berainya, kemudian kepada jual belinya, jihad kita dan seterusnya, hukum-hukum kanun dalam negeri dan sebagainya, luar negeri, harus ditunjukkan, harus dipimpin oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, orang-orang Islam pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibekalkan dengan sebuah kitab yang tidak akan dirosakkan atau dicacatkan oleh tangan siapa pun, iaitu kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Quranul Karim, yang akan kekal bersama kita hingga ke akhir zaman. Al-Quran kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang satu perkara yang harus kita bersyukur, wajib kita bersyukur, kerana kita mempunyai satu kitab yang dapat membimbing kita, yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Cuma satu perkara yang harus kita peka dan faham bahawa Al-Quran ini yang bakal yang menjadi pimpinan kita ini, bagaimanakah kita sepatutnya memahaminya? Bagaimanakah kita harus memahami Al-Quran ini? Adakah kita memahami Al-Quran itu dengan bahasa Arab semata-mata? Tidak perlukan pimpinan lain? Yakni sebarang orang Arab boleh memahami Al-Quran, boleh memahami apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran? Jawabnya tidak. Sebab kalau seorang Arab yang sekarang ini yang tak pernah hidup, tak pernah tahu sejarah Nabi SAW, tak pernah tahu sejarah sahabat-sahabat, apabila dia membaca solat dalam bahasa Arab bukan solat yang kita tahu bermula dengan takbir Allahu Akbar dan berakhir dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Itu bukan solat dalam bahasa Arab. Solat yang kita fahamnya adalah solat dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam syariat Nabi SAW. Jadi kalau dia baca zakat dalam bahasa Arab, suci saja, menyucikan. Dengan apa? Boleh macam-macam fahaman yang didapati daripada Quran yang sama dengan bahasa Arab. Begitu juga dengan puasa, saum, haji. Maknanya di dalam bahasa Arab lain daripada maknanya yang dimaksudkan di dalam syariat. Jadi kita perlu dengan fahaman siapa. Tidak syak dan tidak ragu-ragu lagi bahawa dalam kita faham Al-Quran itu dengan sunnah Nabi SAW. Kerana Al-Quran diturun kepada Rasulullah SAW dan Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran ini. Cuma apakah tanggungjawab Nabi SAW itu adalah menyampaikan Al-Quran ini sebagaimana seorang yang bekerja sebagai pengutus atau pengirim surat, ataupun kita namakan sebagai postman, yang mana dia dapat surat, dia berikan alamat, dia pun menghantarnya kepada alamat yang telah ditetapkan. Adakah itu saja tugas tanggungjawab Nabi SAW? Tidak lebih daripada menyampaikan saja surat, menyampaikan saja Quran kepada alamatnya, kemudian apa nak jadi-jadilah. Adakah boleh dipaham demikian? Tidak mungkin. Adakah Nabi SAW hanya membaca, mengajar sahabat-sahabat, mengajarkan umatnya hanya membaca lafaz Al-Quran saja? Alif, Lam, Mim. Betulkan huruf alif itu macam mana, lamnya panjang macam mana, mim macam mana, zalikal kitab. Tetapi maknanya tidak diterangkan. Dan Nabi SAW wafat meninggalkan para sahabat dengan keadaan demikian. Tak tahu apa makna Al-Quran. Kalau faham-fahamlah. Tak faham, yang penting saya telah menyampaikan. Adakah itu tanggungjawab Rasulullah SAW? Tentu sekali tidak. Tentu sekali tidak. Tanggungjawab Nabi SAW adalah menyampaikan wahyu Allah SWT dan menerangkannya, menjelaskannya dengan pelbagai cara. Dengan menerangkannya dengan kata-katanya sendiri, ataupun dengan menerangkan, menjelaskan wahyu Allah SWT dengan mengamalkannya. Tunjukkan, inilah cara mengamalkan solat, inilah dia dinamakan zakat, inilah dinamakan puasa pada bulan Ramadan. Macam mana nak tahu bulan Ramadan dah masuk? Macam gini caranya. Macam mana tahu Ramadan dah keluar? Macam gini caranya. Begitu juga haji, begitu juga ibadat-ibadat lain. Jadi kadang-kadang Nabi SAW menyampaikan, menerangkan dengan kata-katanya, kadang-kadang dengan perbuatannya. Jadi Nabi SAW solat secara praktikal 5 kali sehari. Begitu juga dengan solat yang lain daripada yang lain, seminggu sekali, itu solat Jumaat. Bila waktunya ada khutbahnya dan sebagainya, itu juga ditunjukkan. Dan juga solat sunat yang lain diriwayatkan oleh para sahabat kepada tabi'in, tabi'in hinggalah kepada kita. Jadi dengan kata-kata Nabi SAW, dan ini dinamakan sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah. Contohnya, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijawabkan oleh Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah untuk seseorang itu apa yang dia niatkan. Itu hadis sunnah Nabi SAW berkenaan yang dinamakan dengan perkataannya atau dinamakan sunnah qauliyah. Ada pula sunnah Nabi SAW yang dengan perbuatannya tanpa ada satu lafaz pun. Contohnya, sahabat meriwayatkan bahawa Nabi SAW apabila ingin mendirikan solat, dia akan menghadap kiblat dan mengangkat tangannya dan mengatakan Allahu Akbar. Perbuatan. Jadi demikianlah cara nak mula solat. Tak ada tambahan-tambahan . Macam itu, yang angkat tangan terus Allahu Akbar. Itu sunnah juga tanpa kata-kata daripada Rasulullah SAW, tapi dinamakan perbuatan. Ini mentafsirkan, menjelaskan apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Dan kadang-kadang pula, bahkan banyak kali, Nabi SAW tidak mengatakan apa-apa, tidak membuat apa-apa, tetapi sesuatu perbuatan itu dilakukan dengan pengetahuan Rasulullah SAW ataupun dilihat oleh Rasulullah SAW ataupun didengar oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tidak mengatakan apa-apa, menunjukkan Nabi SAW redha akan perbuatan tersebut. Dia mengakui akan boleh dilakukan perbuatan tersebut. Ini seperti yang diberi contoh oleh ulama-ulama dari dahulu lagi. Nabi SAW pernah dijemput untuk sebuah walimah, iaitu satu kenduri kecil dijemput. Kemudian disediakan macam-macam makanan. Antara makanan yang disediakan adalah daging biawak. Nabi SAW tak termakan daging biawak tersebut, tetapi sahabat yang lain memakannya. Orang Arab ada yang makan. Antaranya sahabatnya bernama Khalid bin Walid. Dia memakan daging tersebut di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tak mengatakan apa-apa, menunjukkan bahawa daging tersebut halal dimakan dalam syariat Rasulullah SAW, dalam syariat Islam. Tak kata apa-apa, tak buat apa-apa. Jadi ini juga adalah dinamakan sunnah. Jadi kita ada tiga jenis sunnah, iaitu sunnah qauliyah, perbuatan, perkataan, sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan, dan sunnah takririyah, sunnah pengakuan, perakuan, iaitu persetujuan daripada Rasulullah SAW. Ini semua adalah hadis. Inilah dinamakan sunnah. Jadi kalau orang cakap ciri-ciri hadis dhaif, hadis maudhu', fahamlah kita sekarang bahawa hadis itu yang dimaksudkan daripada hadis Nabi SAW adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW daripada perkataan atau perbuatan atau persetujuan. Asal dinamakan Nabi SAW cakap, Nabi SAW sabda, Nabi SAW buat, Nabi SAW setuju, maka itu dah kira hadis. Baik. Itu dinamakan hadis Nabi SAW ataupun sunnah. Bukan sunat yang kita selalu dengar yang bermakna tak wajib. Itu lain . Itu sunat dalam hukum usul fikih. Yang lima tu, hukum lima tu, wajib, sunat, makruh, haram, mubah, iaitu harus. Itu sunat yang mana kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak mendapat dosa. Itu bukan dimaksudkan kat dalam sini. Sunnah yang dimaksudkan kat sini adalah yang kita terangkan tadi. Apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah SAW daripada perbuatan, perkataan dan persetujuan. Kemudian dari sudut kedudukan hadis dan sunnah Nabi SAW ini, kedudukannya, standingnya dalam Islam, dalam syariat Islam, apakah martabat kedudukan hadis-hadis dan sunnah-sunnah Nabi SAW? Pertama sekali kita telah terangkan, kalau kita teliti tadi yang dikatakan, bahawa tugas Nabi SAW bukan hanya menyampaikan lafaz-lafaz Al-Quran, bunyi-bunyi Al-Quran saja, tetapi juga menyampaikan makna Al-Quran, pemahaman Al-Quran, pengamalan Al-Quran, maka tentu sekali paling kurang pun yang kita kena faham adalah hadis dan sunnah Nabi SAW tu penting, amat penting sekali. Kerana tanpa sunnah Nabi SAW, kita tidak dapat memahami Al-Quran dengan benar, dengan betul. Jadi dia penting, amat penting sekali. Itulah sumber kita pertama untuk memahami Al-Quran. Nabi SAW pernah bersabda pada akhir-akhir hayatnya, di mana hadis ini menunjukkan bahawa seseorang Islam Muslim ini tidak dapat melepaskan dirinya daripada mengetahui akan hadis-hadis Nabi SAW dan mengikut Nabi, mengikut hadis Nabi SAW. Berkata bersabda Rasulullah SAW bahawa ini taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitab Allah wa sunnati. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara, yang mana jika kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnahku. Nabi SAW telah menjanjikan hidayat, petunjuk bagi orang yang mempunyai sifat demikian, iaitu yang telah berpegang teguh dengan dua perkara yang Nabi SAW tinggalkan, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sunnahku. Dan di dalam sebuah hadis yang lain, hadis yang amat masyhur sekali dan selalu sepatutnya kita ingat-ingatkan hadis ini, bahawa Nabi SAW pada satu kali salat subuh, Nabi SAW selesai memberi salam menghadap sahabat-sahabatnya, lalu memberikan mereka sebuah nasihat, sebuah peringatan yang amat-amat mendalam, yang amat-amat menyedihkan sehinggakan para sahabat kecut hati mereka dan mengalir air mata mereka. Amat terkesan sungguh dengan nasihat Rasulullah SAW, sehingga salah seorang sahabat mengatakan bahawa ya Rasulullah, ka'annaha maw'izatun wadih. Baik Rasulullah, seolah-olah ini satu nasihat, penyampaian yang terakhir, seolah kamu ingin meninggalkan kita. Fa'ausina, maka berilah sebuah wasiat kepada kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallahi wasam'i wa ta'ah ala man ta'ammarakum wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammarakum abdun habashi. Aku mewasiatkan kepada kamu semuanya supaya taat kepada Allah, supaya mendengar dan taat kepada sesiapa saja yang memerintah kamu, sama ada walaupun dia seorang hamba Habsyi pun. Ini tak sampai wata'ah wa intam barakum wa intam mara'alaikum abdul Habsyi. Fa'innahu, kemudian Nabi SAW menyambung lagi, fa'innahu man ya'ish minkum fasayarahtilasan kathira. Sesungguhnya barang siapa dari kamu yang hidup lama, tentu akan melihat istilah yang banyak, perbezaan-perbezaan yang banyak, pertikaian, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin selepasku. Abu alaiha bin nawadih. Gigitlah sunnah-sunnah ini dengan geram kamu. Wa iyyakum ma mahdathatil umur dan waspadalah kamu dari segala perkara yang diada-adakan. Fa'innakula muhdathatin bid'ah. Sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Dan setiap bid'ah, sesat. Jadi Nabi SAW menasihatkan sahabat-sahabat dalam situasi yang hebat, yang menyedihkan, dengan satu perkara yang amat penting, iaitu hendaklah berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan juga sunnah para sahabat. Sunnah Khulafa Rasyidin termasuklah juga sunnah para sahabat. Dan kita gigit dengan geraham, itu kinayah berpegang teguh betul-betul. Artinya, pada akhir zaman, nak pegang, kalau pegang sikit-sikit, tak jadi. Pegang sunnah Nabi SAW, pegang sunnah sahabat ni, sikit-sikit. Kadang-kadang ni, tak cukup. Kalau nak pegang kuat-kuat, kena gigit. Kalau kita gigit dengan gigi geraham, contohnya tali ke kain ke, kalau terlepas pun, masih ada lagi yang kita simpan. Bukan pegang-pegang itu, pegang-pegang itu tak cukup. Satu kalau gigit, masih ada lagi. Maknanya betul-betul Nabi SAW memerintahkan para sahabat berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW. Jadi tentulah kedudukan sunnah, kedudukan hadis amat penting di dalam syariat Islam. Dan ulama telah mengatakan bahawa ia mempunyai status menggubal hukum, menjadikan hukum, hukum yang kita diperintahkan sebagai mukallaf beribadat kepada Allah dengannya. Artinya, jika datang sesuatu daripada Nabi SAW, daripada sunnah Nabi SAW, wajib, yakni menjadi hujah bagi kita untuk mengikutnya. Mana yang diperintahkan, kita kena amalkan. Mana yang dilarang, kita kena tinggalkan. Sama macam datang sebuah perintah daripada Al-Quran, kan? Perintah daripada Al-Quran kita kena amalkan, kan? Amalkan. Sebab Quran, larangan daripada Al-Quran kita kena tinggalkan, tinggalkan. Macam itulah juga hadis. Macam itulah juga sunnah Nabi SAW yang kita dengar daripada Rasulullah SAW. Sama macam Al-Quran. Kenapa? Sebab sunnah Nabi SAW menjelaskan Al-Quran. Yang ini dibawa oleh Nabi SAW, yang ini pun dibawa oleh Nabi SAW. Sebab itu Nabi SAW telah bersabda, utitu Al-Quranu wa mithluhu ma'ahu. Aku telah diberikan Al-Quran dan sumpamanya bersamanya. Apa maknanya? Aku telah diturunkan Al-Quran dan juga yang macam Al-Quran bersama Al-Quran. Apa tu yang bersama Al-Quran, macam Al-Quran? Sunnah Nabi SAW. Quran dengan sunnah, dua-dua diberikan oleh Allah SWT. Sebab itu di dalam surah An-Nahl, Allah SWT telah menjelaskan bahawa tanggungjawab ataupun nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, iaitu anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami, kata Allah SWT, telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikr, az-zikr peringatan, pengajaran. Wa anzalna ilaika dzikra supaya kau wahai Muhammad menerangkan kepada mereka apa yang diturunkan ke atas mereka. Manazila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka? Al-Quran. Jadi Allah turunkan az-zikr, kita yang ditafsirkan sebagai hadis dan sunnah, untuk menerangkan manazila ilaihim Al-Quran. Jadi ini pun wahyu, ini pun wahyu. La'al wala'alaum yatafakkarun, moga-moga mereka berfikir. Jadi statusnya sama, Quran dan hadis dalam hukum sama sahaja. Tak boleh seorang Islam mengaku dia Islam, mengaku dia pengikut Nabi SAW, hanya ikut Quran saja. Hadis, ada yang boleh nak ikut, ikutlah. Yang tak nak ikut, dia tinggalkan. Tak boleh. Itu bukan orang yang Islam, itu bukan orang Islam yang benar. Kalau dia tak ikut terus hadis, ini bukan orang Islam terus. Tak nak ikut Nabi SAW, mana syahadah dia? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu an la ilaha illallah, dia lah dia. Tapi dia bukan pengikut Rasulullah SAW, dia bukan dalam golongan Islam. Kemudian untuk menerangkan bahawa kedudukan hadis dan sunnah Nabi SAW, dan insyaAllah pada malam ini, kerana ada dua malam untuk mencerahkan maudhu ini, pada malam ini kita akan berikan mukaddimah yang penting tentang kedudukan hadis, tentang jenis-jenis hadis dan sebagainya, dan contoh-contoh yang mudah. Kemudian pada minggu hadapan insyaAllah baru kita terangkan contoh-contoh hadis maudhu, hadis da'if yang digunapakai, yang diterangkan, dibacakan kepada orang ramai, yang mana perkara-perkara ini berbahaya sekali. Jika ia dalam akidah, amat-amat berbahaya. Jika ia di dalam amal ibadat, boleh menatkan saja orang beramal dengan hadis-hadis seperti ini, kerana mengamalkan sesuatu yang bukan dari Nabi SAW buat penat. Satu yang bukan dari Nabi SAW bukan agama. Malai seminan Nabi SAW, malai sabidin, yang tak datang dari Nabi SAW bukan agama. Tapi kita ikut apa? Kalau ia dalam perkara-perkara muamalat, hukum dan sebagainya berbahaya kerana hak orang lain, contohnya pakai hadis ta'if, hadis maudhu', dalam perkara nikah kahwin, dalam perkara jual beli, jual beli dah jadi tak sah. Kalau nak sebab orang pakai hadis na'if, nak hukum, nak rotan orang ataupun nak potong tangan orang pakai hadis na'if, berbahaya atau tidak? Berbahaya. Walaupun tak sampai kategori keluar daripada Islam dan sebagainya. Yang penting, beramal dengan hadis-hadis da'if dan hadis maudhu' ini tidak boleh sama sekali. Tapi kita akan terangkan lebih lanjut lagi pada pembahasan minggu hadapan. Baik. Selain daripada Allah SWT telah menerangkan nikmat yang diberikan kepada Nabi SAW, bahawa ia telah diberikan hadis untuk menerangkan Al-Quran, Nabi Allah SWT telah mengancam orang-orang yang tidak taat kepada Nabi SAW, yang ingkar daripada mengikut Nabi SAW. Tentu sekali dalam masa hidupnya ataupun selepas wafat Nabi SAW. Takkan waktu Nabi SAW kita taat, selepas Nabi SAW tak ada, semua yang diperintahkan, semua dilarang, kita tolak tepi, kita tidak ambil iktibar sahaja. Tak mungkin lah, tak ada orang yang berakal yang berkata begitu kan. Sahabat-sahabat, takkan waktu sahabat hidup solat, puasa, zakat, lepas tu tak payah Nabi SAW dah tak ada? Tidak. Ikut Nabi SAW tu dalam hidup Nabi SAW sampai wafat dia semuanya. Hendaklah kita mengikut Nabi SAW. Siapa yang tidak melakukan demikian, Allah SWT telah mengancam mereka dengan azab yang sedih. Allah SWT berfirman, وَمَنْ يُشَاطِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَنْ يُشَاطِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Barang siapa yang menyalahi dan melanggar perintah Allah dan Rasulnya, jadi sama saja perintah Allah, perintah Rasul, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, maka sesungguhnya Allah itu amat berat dan keras siksanya. Maksudnya dia akan disiksa oleh Allah SWT. Kemudian Allah SWT telah berfirman juga, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Dalam surah Al-Mujadalah, barang siapa yang ingkar melawan Allah dan Rasulnya, maka dia akan dibinasakan sebagaimana telah dibinasakan orang-orang sebelum mereka. Jadi mengikut juga penting, dan meninggalkan diancam dengan siksa. Jadi wajib mengikut hadis-hadis dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dalam banyak ayat ini dalam Al-Quran yang semakna dengannya, sebaca dan dalam surah An-Nisa, sala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Yang maksudnya, demi tidak, demi Tuhanmu, tidak sama sekali mereka beriman kepada Allah SWT hatta yuhakimu kafimah syajara bainahum, sehinggalah mereka menjadikan engkau wahai Nabi SAW hakim menghukumkan antara mereka. Jadi tak cukup ikut Quran saja, mesti ikut Nabi SAW. Hukum-hukum Nabi SAW mesti diikuti. Kemudian hendaklah menerima. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak merasa apa-apa berat, keberatan di dalam hati-hati mereka mengenai keputusanmu, dan mereka menyerah diri